Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la halla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kita telah memahami bersama bahwa talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama, berusaha memahaminya dengan baik, mempelajarinya dari sumbernya yang benar, yaitu Al-Quran was-Sunnah ala fahmi salafil ummah, adalah merupakan kunci kebaikan. Tidak mungkin seorang meraih kebaikan tanpa menuntut ilmu agama. Dan jika seseorang tidak meraih kebaikan, maka tidaklah mungkin dia dapat meraih kebahagiaan. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahallahu ta'ala, "Fal-fikhu fid-din syartun fi husulil falah." Memahami agama ini dengan baik merupakan syarat untuk meraih kebahagiaan. Beliau mengatakan demikian berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Berdasarkan hadis yang mulia ini, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, "Fal-fikhu fid-din syartun fi husulil falah." Maka memahami agama dengan baik merupakan syarat untuk meraih kebahagiaan. Tidak bisa tidak, seseorang yang menginginkan kebaikan, menginginkan kebahagiaan, mesti dimulai dengan memahami agama dengan baik. Sampai kata beliau, "Walazimu dhalik anna man lam yufaqih Allahu fid-din lam yurid bihi khaira." Kelaziman dari hal itu, bahwasannya orang yang Allah tidak pahamkan dia dengan agama, maka berarti Allah tidak menginginkan kebaikan untuknya. Fayakunu tafakku fid-din fardha. Kalau begitu, kata beliau, berusaha memahami agama ini dengan baik, yaitu dengan cara mempelajarinya dari Al-Quran was-Sunnah, adalah suatu kewajiban. Yang semisalnya dikatakan pula oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari, "Wa mafhumul hadith," kata beliau rahimahullah, "dan mafhum hadis ini, anna man lam yatafaqqah fid-din," bahwasannya orang yang tidak berusaha memahami agama, "ayata'allam qawaid al-islam wa ma yattasilu biha min al-furu'," yaitu mempelajari hal-hal yang mendasar di dalam Islam serta cabang-cabangnya, "faqad hurrimal khair," siapa yang tidak melakukannya, maka sungguh dia telah diharamkan dari kebaikan. Jadi ilmu agama adalah kunci untuk meraih kebaikan. Kunci untuk mendapatkan kebahagiaan. Maka siapa yang menginginkan kebaikan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak, tidak ada jalannya kecuali dia harus menuntut ilmu agama. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan para ulama. Allah memuliakan para penuntut ilmu. Dengan apa Allah muliakan mereka? Dengan ilmu Al-Quran was-sunnah yang ada pada mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa narfa'u darajati man nasha'." Narfa'u darajati man nasha'. Kami angkat derajat orang-orang yang kami kehendaki. Dikatakan para ulama mufassirin, ay bil Quran. Kami angkat derajat mereka dengan Al-Quran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini sebagian kaum atau sebagian orang, dan Allah merendahkan yang lainnya. Yakni siapa yang berilmu tentang kitab ini, maka Allah akan angkat derajat mereka, dan siapa yang tidak memiliki ilmu tentangnya, maka Allah rendahkan derajat mereka. Jadi ilmu adalah kunci untuk meraih kebaikan. Maka siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan semangat yang besar, keinginan yang kuat untuk menuntut ilmu agama, hendaklah ia mensyukuri nikmat tersebut. Itu adalah nikmat yang sangat besar. Dan itu adalah sebuah kenikmatan yang menunjukkan insyaallah ta'ala dia termasuk orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sebaliknya, orang yang dalam dirinya ada kemalasan di dalam menuntut ilmu, tidak memiliki kemauan yang kuat, tidak memiliki semangat yang besar, maka hendaklah dia memohon kepada Allah agar dia dianugerahkan semangat dalam menuntut ilmu. Dan hendaklah dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memohon ampun kepadanya dari kelalaiannya dari menuntut ilmu agama. Sebab seperti yang dijelaskan para ulama tadi, sangat dikhawatirkan apabila dia tidak dipahamkan dengan ilmu agama, maka berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan kebaikan untuknya. Jadi ilmu adalah sesuatu yang mesti disyukuri. Kesempatan, waktu luang, dan kemampuan yang Allah anugerahkan kepada kita untuk bermajlis dalam rangka menuntut ilmu adalah nikmat yang sangat besar. Oleh karena itu, seseorang haruslah berusaha semaksimal mungkin, bersungguh-sungguh dalam meraih ilmu, agar jangan sampai usahanya dalam menuntut ilmu itu menjadi sia-sia. Maka para ulama telah mengajarkan kepada kita sejumlah adab yang mesti dimiliki oleh seorang penuntut ilmu agar dia berhasil, agar dia sukses dalam meraih ilmu yang bermanfaat. Di antaranya dalam kitab yang sangat bagus ini, yang kita sedang mengkajinya, yaitu Hilyatu Talibul Ilm karya Fadilatu Syekh Al-Allamah Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala rahmatan wasiah. Kita akan melanjutkan masih pada pasal yang pertama, yaitu adabu talib fi nafsih, adab-adab seorang penuntut ilmu di dalam dirinya sendiri. Ini sebelum berbicara tentang adab-adab kepada gurunya, adab-adab di dalam meraih ilmu, adab-adab kepada teman-temannya dan lain sebagainya. Kita masih berbicara tentang adab-adab yang harus menghiasi diri seorang penuntut ilmu. Kita akan masuk pada adab yang ke-12. Insyaallah taala ini adalah pertemuan terakhir pada pasal yang pertama. Qala rahimahullah al-i'rad anil haishat, berpaling dari keributan-keributan. Enggak suka ribut, enggak suka hiruk pikuk. Iya, inilah sifat seorang penuntut ilmu. Maunya yang tenang-tenang saja, santai-santai saja, tidak masuk di dalam permasalahan yang di situ ada sebuah fitnah, ada perpecahan, ada perselisihan, ada keributan. Inilah yang dinasihatkan para ulama terhadap penuntut ilmu. Dan ini subhanallah kita saksikan merupakan salah satu kunci kesuksesan di dalam meraih ilmu. Kata beliau rahimahullahu taala, at-tasawun min al-lagat wal-haishat, berpaling dari keributan, yaitu menjaga diri dari hiruk pikuk, dari fitnah-fitnah, dari perselisihan-perselisihan, dari keributan-keributan. Fa innal ghalat tahtal lagat, karena sesungguhnya muncul kesalahan yang besar, al-ghalat, sebagai akibat dari keributan-keributan tersebut. Wahada yunafi adab talab, maka yang seperti ini kata beliau menafikan adab di dalam menuntut ilmu. Iya, inilah di antara akhlak mulia yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Bersikap tenang, tidak reaksioner, tidak gampang terbakar amarahnya, tidak mudah diprovokasi. Tenang di dalam menyikapi permasalahan, menunggu bimbingan para ulama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, wa iyyakum wa haishatil aswaq, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa haishatil aswaq, dan jauhilah oleh kalian keributan-keributan seperti di pasar-pasar. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau katakan kepada jamaah sebelum melakukan sholat, hendaklah mereka menjauhi ucapan-ucapan yang bisa membuat suasana menjadi gaduh. Hendaklah mereka tenang. Ini sifat yang berasal dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang penuntut ilmu mesti lebih bersifat dengan sifat ini. Kemudian kata Syekh, "Wa min latifi ma yustahdar huna ma dzakarahu sahibul wasit fi adab syanqid." Dan di antara hal yang unik yang bisa kita sebutkan di sini adalah apa yang disebutkan oleh penulis al-wasit fi adab syanqid. Wa anhu fi mu'jamil ma'ajim. Dan beliau menyebutkannya dalam mu'jamul ma'ajim. Annahu waqa'a niza'un baina qabilatain. Bahwasannya terjadi perselisihan antara dua kabilah. Fasa'at bainahuma kabilatan ukhra fi sulhi. Maka mereka kemudian bersepakat untuk melakukan perdamaian. Fataradaw bihukmi syar'i. Maka mereka ridho untuk berhukum dengan syariat. Wa hakkamu aliman. Dan mengangkat seorang alim sebagai hakim di antara mereka. Fastadhara qabla arba'atin min qabilatin bi arba'atin qutilu min al-qabilatil ukhra. Maka nampak di antara permasalahan yang harus diselesaikan oleh sang alim tadi adalah tuntutan untuk membunuh 4 orang disebabkan 4 orang sebelumnya dari kabilah yang satu terbunuh di dalam peperangan yang terjadi di antara mereka. Faqala Syekh Bab bin Ahmad. Maka berkata Syekh Bab bin Ahmad, "Mithlu hadza la qisasa fihi." Kata beliau, dalam permasalahan seperti ini tidak ada qisas. Faqala al-qadi, "Inna hadza la yu'khadh fi kitab." Sesungguhnya keputusanmu ini tidak ada dalam kitab, dalam sebuah kitab pun. Faqala, maka jawab alim tersebut, bal lam yakhlu minhu kitab. Bahkan selalu ada dalam kitab apapun. Faqala al-qadi, hadzal qamus. Maka qadi itu mengatakan, ini ada kitab qamus. Ya, kamus. Bukan kitab hukum sebetulnya, tetapi kamus. Kata Syekh, yakni annahu yadkhulu fi umumi kitabin. Bahwasannya masalah ini bisa jadi masuk pada seluruh kitab. Fatanawala sahibu tarjama al-qamus wa awwalu ma waqa'a fi nadrihi alayhi wal haishah al-fitnah wa ummu hubayn. Maka sang alim tadi kemudian mengambil kamus tersebut dan pertama dia buka kamus itu dan dia lihat makna al-haishah. Apa itu al-haishah? Ya, keributan. Dikatakan di situ dia adalah al-fitnah wa ummu hubayn. Dan juga maknanya dia sejenis binatang kecil. Lalu dikatakan di situ, walaysa fil haishat qawadun. dan tidak terdapat di dalam masalah-masalah seperti ini, terjadinya fitnah, terjadinya peperangan, terjadinya keributan, itu qisas. Tidak ada hukuman qisas. Ayat maknanya adalah fil qatil fil fitnah la yudra qatiluhu, seorang yang terbunuh pada masa fitnah, pada masa peperangan, di mana tidak diketahui siapa yang membunuhnya, maka tidak mungkin untuk melakukan qisas. Sedang pembunuhnya tidak diketahui. Ini maksud yang dijelaskan di dalam kamus tersebut. Jadi ada di dalam kamus itu. فَتَعَجَّبَ النَّاسِ مِنْ مِسْلِ هَذَا الْإِسْتِحْدَارِ فِي ذَلِكَ الْمَوْكِفِ الْحَرْجِ. Maka manusia pun heran dan kagum dengan apa yang bisa dihadirkan pada kondisi yang sangat genting seperti itu. Iya. Jadi beliau menyebutkan sebuah dalil dari makna bahasa dari sebuah kitab, bukan kitab hukum, tapi kamus, dalam kondisi mereka sangat membutuhkan. Dalam kondisi mereka sangat membutuhkan. Iya. Yang dimaksudkan di sini adalah sekedar mengambil makna al-haisyah. Ya. Seorang penuntut ilmu harus menjauhi al-haisyah, yaitu fitnah, perselisihan-perselisihan, peperangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jangan ikut bergabung, jangan ikut memihak ke sana dan kemari, tetapi dikembalikan urusan kepada para ulama. Iya. Ini sifat seorang penuntut ilmu. Dan apabila seorang penuntut ilmu memasuki masalah-masalah yang seperti ini, akan habislah waktunya. Akan habis waktunya sehingga dia terpalingkan dari menuntut ilmu. Ditambah lagi bekalnya yang belum cukup untuk menyelesaikan persoalan-persoalan besar seperti ini, maka justru akan mengantarkan kepada perkara yang lebih buruk. Jadi seorang penuntut ilmu itu berpaling dari perkara-perkara seperti ini dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak untuk menyelesaikannya. Maksudnya apa berpaling darinya? Jangan ikut-ikut membicarakan, jangan ikut-ikut mencela, pokoknya jangan ikut-ikutan. Ya, sebagian orang menyadari dirinya bodoh, dirinya jahil, tidak pantas masuk di dalam masalah yang diperselisihkan dan diributkan oleh orang. Namun kenyataannya dia ikut-ikutan membicarakan, ikut-ikutan memberikan pengaruh, menebarkan syubhat, menebarkan kebencian, dan seterusnya. Ini bukan adab yang baik seorang penuntut ilmu. Dan ini adalah sesuatu yang seperti candu. Kalau seseorang memasukinya, dia akan ketagihan. Terus menerus dia masuk kepadanya, sehingga teralaikanlah dia dari menuntut ilmu agama. Jadi kalau ada berita kita dengarkan terjadi perselisihan, terjadi keributan, terjadi berbagai macam perpecahan antara satu dengan yang lainnya, maka biarkan hal tersebut, kita serahkan kepada para ulama dan kita jangan memasuki yang seperti itu. Iya. Dan ini benar-benar telah kita saksikan berapa banyak para penuntut ilmu yang kemudian berguguran. Yang tadinya menghafal Al-Quran, tadinya menghafal sunnah, yang tadinya menuntut ilmu-ilmu yang bermanfaat, maka sekarang pembicaraannya sehari-hari adalah tentang fulan dan fulan, tentang keributan yang terjadi antara fulan dan fulan, tentang kondisi fulan dan seterusnya. Ini diantara hal-hal yang menghalangi atau memalingkan seseorang dari menuntut ilmu agama. Tapi hendaklah kita tunggu bagaimana bimbingan para ulama. Jangan kita sibukkan dengan itu. Setelah para ulama berbicara, kemudian kita ikuti apa yang dibimbing oleh para ulama tersebut. Inilah adab yang ke-12. Kita masuk pada adab yang berikutnya, yang ke-13. At-tahalli birrifq. Menghiasi diri dengan kelembutan. Inilah di antara adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Memiliki sifat kelembutan. Dan ini merupakan asal. Meskipun benar, terkadang dibutuhkan sikap tegas, sikap keras. Namun itu bukan asal. Itu hanyalah dibutuhkan ketika menghadapi kondisi-kondisi tertentu. Dan dibutuhkan sesuai kadarnya. Adapun yang merupakan asal di dalam dakwah, di dalam bersikap kepada sesama, adalah kelembutan. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, iltazimir rifqa fil qawl. Hendaklah engkau senantiasa berlemah lembut di dalam ucapan. Mujtaniban al-kalimat al-jafiyah. Dalam keadaan engkau senantiasa menjauhi kalimat-kalimat yang kasar. Fa innal khitab al-layyin yata'allaf an-nufusan nashizah. Karena sesungguhnya pembicaraan yang baik, yang lembut, akan melunakkan hati-hati yang menentang, hati-hati yang merasa tinggi. Dengan ucapan kita yang baik, maka akan menundukkan hati-hati mereka. Dan ini kita saksikan ya, orang yang memiliki permusuhan yang hebat kepada kita, tetapi kita hadapi dengan kelembutan, malah dia menjadi orang yang paling senang dengan kita. Syekh mengatakan, wa adillatul kitab wa sunnah fi hadza mutakatsirah. Dalil-dalil Alkitab wa sunnah dalam permasalahan ini sangat banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah orang yang melakukan kejelekan kepadamu dengan yang lebih baik. Orang berlaku kasar kepadamu, hadapi dengan kelembutan. Maka bisa jadi orang yang ada permusuhan antara dirimu dengannya menjadi kawan yang paling setia. Terhadap Fir'aun, seorang penguasa yang kejam, seorang diktator, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Ucapkanlah kepadanya ucapan yang lembut, semoga dengan itu dia mengingat atau dia takut. Ini terhadap Fir'aun, seorang yang sangat kejam, tetapi Allah perintahkan kepada nabinya Musa dan Harun untuk berbicara kepadanya dengan pembicaraan yang baik. Apalagi tentunya kepada saudara kita kaum muslimin. Hendaklah kita berbicara yang baik kepada mereka. Jangan menyakiti hati mereka dengan ucapan kita. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan orang-orang yang menyakiti kaum muslimin dengan lisan-lisan mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat marah. Dan beliau naik ke atas mimbar demi untuk memperingatkan. Beliau bersabda, ya ma'syara man amana bilisanih wa lam yufdil iman ila qalbih. Wahai orang-orang yang baru masuk Islam dengan lisannya, sedangkan iman belum pula masuk ke dalam hatinya. La tu'dzul muslimin, janganlah kalian menyakiti kaum muslimin. Wala tu'ayyiruhum, dan janganlah kalian mencelah atau menjelek-jelekkan mereka. Maka perhatikan ucapan kita, lembutkan. Dan dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, di dalam as-sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuhramir rifq yuhramil khair." Siapa yang diharamkan dari kelembutan, maka dia diharamkan dari kebaikan. Tidak akan meraih kebaikan orang yang tidak memiliki kelembutan. Dan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, di dalam as-sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah." Sesungguhnya kelembutan itu tidaklah terdapat pada suatu perkara kecuali dia akan menghiasinya, dan tidaklah dia dihilangkan dari satu perkara kecuali dia akan menjelekkannya. Dari Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, beliau berkata, "Istadana rahtun minal yahud 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalu assamu 'alaika." Ada sekelompok orang, jumlah mereka tidak sampai 10, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk berjumpa dengan beliau. Pertama kali berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, "Assamu 'alaik." Kecelakaan atas kamu. Bukan salam ya. Bukan assalamu, tapi assamu. Kecelakaan atas kamu. Fakultu, "Bal 'alaikum assam wal la'na." Maka aku berkata, yakni Aisyah, "Bahkan atas kalian kecelakaan dan laknat." Ini balasan Aisyah. Faqala ya Aisyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Aisyah, "Ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih." Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Maha lembut dan mencintai kelembutan dalam semua urusan. Qultu awalam tasma' ma qalu, kata Aisyah, apakah engkau tidak dengar ya Rasulullah apa yang mereka ucapkan? Qala, qultu wa alaikum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sudah menjawab wa alaikum, itu sudah cukup. Maka perhatikan bagaimana kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi datang bukan untuk mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa kebaikan, tetapi mendoakan kejelekan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara bentuk kelembutan beliau, maka beliau tidak membalas kejelekan mereka tersebut, cuman beliau mengatakan wa alaikum. Ini dari kelembutan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kelembutan beliau adalah dari sifat rahmat, sifat kasih sayang yang Allah anugerahkan kepada beliau. Orang yang memiliki kasih sayang maka akan melahirkan kelembutan di dalam dirinya. Semakin besar sifat kasih sayang di dalam diri seseorang, maka semakin lembut keadaan dirinya. Demikian sebaliknya, semakin kecil sifat kasih sayang dalam diri seseorang, maka semakin kecil pula sifat kelembutan dalam dirinya. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antara ciri khas yang membedakan Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah adalah sifat rahmat. Ahlus Sunnah Masya Allah, mereka adalah Ahlul Rahmah, orang-orang yang paling sayang terhadap umat ini, sehingga mereka adalah orang-orang yang paling lembut terhadap umat ini. Dan teladan mereka tidak lain adalah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah telah memperingatkan kepada beliau, فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. Maka dengan rahmat dari Allah, engkau wahai Muhammad berlemah lembut kepada mereka. Andaikan engkau kasar lagi keras hati, niscaya mereka akan lari meninggalkanmu. Subhanallah, peringatan yang agung dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi yang penyayang, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Maka dengan rahmat dari Allah, engkau berlemah lembut kepada mereka wahai Muhammad. Ini Nabi diperintahkan dan diingatkan untuk berlaku lemah lembut kepada umatnya. Dan juga diperingatkan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Andaikan engkau keras, kasar hatimu, pemarah kepada mereka, niscaya mereka akan lari meninggalkan kamu. Ini peringatan kepada Nabi kita yang mulia, seorang Nabi yang diangkat langsung oleh Allah sebagai penyeru ke jalannya yang lurus. Diturunkan wahyu kepadanya, dibekali dengan sejumlah mukjizat, yang dari kecil terkenal sebagai Al-Amin, dan dibekali dengan bahasa yang fasih, jawami'ul kalim, kalimat-kalimat yang ringkas namun bermakna sangat mendalam. Dengan sejumlah bekal-bekal beliau miliki untuk berdakwah, Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan satu sifat, apabila hilang dari diri beliau, niscaya umat akan lari dari beliau, yaitu sifat rahmat dan kelembutan. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawli. Andaikan engkau kasar lagi keras hati, niscaya mereka akan lari dari sekelilingmu. Maka tentunya kita yang lebih membutuhkan sifat rahmat ini. Karena penuntut ilmu adalah orang-orang yang dipundaknya penyebaran ilmu. Kalau bukan para penuntut ilmu yang menyebarkan ilmu, siapa lagi? Maka mereka sangat membutuhkan sifat rahmat ini. Sehingga dikatakan para ulama kita di masa ini, kebenaran itu adalah sesuatu yang berat diterima oleh hawa nafsu. Maka jangan kita menambah beratnya dengan sikap kita yang jelek, dengan perangai kita yang kasar. Bahkan sebaliknya, kesesatan, penyimpangan-penyimpangan, jika para dai-nya menyeru dengan kelembutan, maka banyak orang kemudian mengikuti kesesatan tersebut. Sementara di sisi yang lain, orang-orang yang menyerukan kebenaran tidak memiliki sifat yang mulia ini. Maka kalau begitu, semakin banyak orang yang akan tersesat, lari dari kebenaran dan tertipu dengan para dai yang mengajak kepada kesesatan hanya dengan bermodal sikap yang baik kepada manusia dan kelembutan kepada mereka. Suatu hari, sebagaimana diceritakan sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, datang seorang Arab Badui. Iya, seorang Arab Badui yang berperangai kasar. Lalu dia kencing di masjid. Ini luar biasa kemungkaran yang dia kerjakan. Masjid yang dibangun untuk berzikir kepada Allah dikencingi oleh si Badui ini. Wajar kalau kemudian para sahabat marah. Namun ketika para sahabat memarahi dia dan berusaha menghentikannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah melarang para sahabat. Beliau mengatakan, la tuzrimu da'uhum, Jangan hentikan dia, biarkan dia. Maka para sahabat yang sudah marah tadi dan berusaha mau menghentikan dia, akhirnya membiarkan dia. Setelah dia selesai kencing, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dan mengatakan kepadanya, "Inna hadhil masajid la tasluh li syai'in min hadzal baul wala al qadr. Inna ma hiya li dzikrillah azza wa jalla was salati wa qira'atil Qur'an." Sesungguhnya masjid-masjid ini dibangun tidak boleh sedikit pun untuk dikencingi atau dikotori. Hanyalah ia untuk berzikir kepada Allah, melakukan salat dan membaca Al-Qur'an. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang mengambil seember air dan menyiramkan ke kencingnya tersebut. Melihat akhlak yang begitu baik itu, orang Arab Badui ini kemudian sangat kagum dengan perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai setelah itu dia kemudian berdoa, "Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad dan jangan rahmati selain kami." Maka ini menunjukkan betapa dia sangat terkesan dengan kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun doa seperti yang dia sebutkan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia membatasi sesuatu yang luas. Inilah yang ditunjukkan oleh nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat-saat tertentu dibutuhkan sikap tegas. Seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilaporkan tentang apa yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal. Seorang yang alim, seorang yang berilmu. Ketika beliau sudah melakukan sholat isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau kembali ke kampungnya dan beliau mendapati mereka belum sholat. Maka beliau mengimami kaumnya dalam keadaan memanjangkan bacaannya. Sampai-sampai seorang pemuda memisahkan diri dari jamaah dan menyelesaikan sholatnya sendiri karena terlalu panjang bacaan sehingga dia merasa keberatan. Hal itu dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dilakukan oleh Mu'adz sehingga beliau sangat marah. Maka beliau pun mengatakan dengan kalimat yang agak keras kepada Mu'adz, "Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah kamu ini tukang fitnah wahai Mu'adz? Tukang pembuat masalah wahai Mu'adz?" Ini saat-saat tertentu kepada orang yang sudah mengerti dan sekiranya ucapan yang keras bermanfaat baginya, tidak malah mendatangkan kemudaratan yang lebih besar, maka perlu untuk dikerasi. Iya. Jadi disinilah seorang penuntut ilmu ini itu dituntut untuk mengerti kapan dia harus berlemah lembut dan itu yang merupakan asalnya, dan kapan kadang-kadang dia harus bersikap lebih keras, lebih tegas. Maka disinilah pentingnya ilmu sehingga kita bisa menimbang-nimbang mana sikap yang terbaik untuk menghadapi manusia. Namun harus diingat, asal yang merupakan tuntunan bagi kita di dalam bersikap kepada manusia adalah kelembutan. Tidaklah sikap keras itu kita lakukan kecuali dalam kondisi yang sangat terpaksa. Baik, kita masuk pada adab yang berikutnya, yaitu adab yang ke-14. Qala rahimahullah, at-ta'ammul, kecermatan. At-tahalli bit-ta'ammul, menghiasi diri dengan kecermatan, ketepatan. Inilah di antara adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Fa inna man ta'ammala adrak wa kila ta'ammal tudrik. Karena sesungguhnya kata beliau, barang siapa yang cermat, hati-hati dalam melangkah, maka dia akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Sebagaimana dikatakan ta'ammal tudrik, berhati-hatilah maka engkau akan dapat meraih apa yang engkau inginkan. Wa alaihi fata'ammal inda takallum. Bimaza tatakallam? Maka hendaklah engkau berhati-hati dalam berbicara. Dengan apa engkau berbicara? Wa ma hiya a'idatuhu, dan apa faedahnya? Ini peringatan bagi setiap penuntut ilmu untuk menjaga lisan. Hati-hati dalam berbicara. Pertimbangkan dulu secara matang sebelum melepaskan kalimat-kalimat dari lisan kita. Tidak mudah untuk dapat meraih ilmu yang bermanfaat. Perlu perjuangan. Dan siapa yang berjuang di jalan Allah, maka Allah akan membukakan baginya pintu-pintu kebaikan. Dan perlu kita ingatkan di sini, akhlak itu ada dua bentuk. Sebagaimana telah lewat pernah kita jelaskan, ada akhlak yang sifatnya tabi'iyah, yang sudah menjadi tabiat seseorang. Ini kenikmatan yang Allah berikan kepada seseorang. Diciptakan dia memang orangnya sudah seperti itu, memiliki akhlak yang baik. Yang kedua, ada akhlak yang sifatnya muktasabah, sesuatu yang perlu dia usahakan. Dia perlu berlatih, dia perlu berusaha untuk memiliki akhlak tersebut yang tadinya tidak dia miliki. Ini dua bentuk akhlak yang ada dalam diri seseorang. Ada yang memang orangnya sudah seperti itu, masya Allah, tutur katanya baik, halus, dan lain sebagainya. Memang sudah seperti itu, ya. Ada yang sebaliknya. Untuk meraih akhlak yang mulia tersebut, dia perlu banyak berlatih. Terus dia melatih dirinya, mendidik dirinya, sampai akhirnya dia meraih akhlak tersebut. Demikian pula di dalam berbicara. Terkadang seseorang itu sukanya ceplos-ceplos, bicara sembarangan. Setiap ada permasalahan, dia komentari, gak pikir-pikir dulu. Ada tidak orang seperti ini? Maka dinasihatkan kepadanya untuk menghiasi diri dengan at-ta'ammul, kecermatan di dalam berbicara. Hati-hati dalam berbicara. Ketika dinasihatkan seperti ini, dia tidak bisa beralasan, saya memang sudah seperti ini, gak bisa dirubah lagi, dari kecil sudah begini. Gak boleh. Gak boleh beralasan seperti itu. Kenapa? Karena akhlak itu ada yang memang dibawa seseorang, sudah menjadi pembawaan dirinya, ada yang harus dia usahakan. Itulah akhlak. Gak boleh dia beralasan begitu. Dia harus melatih dirinya. Harus berusaha. Dan inilah pentingnya ilmu dalam kehidupan seorang hamba, dapat meluruskan langkah-langkah kita. Kata Syekh, "Wataharraz fil ibarah wal ada' duna tana'ud wa tahadluq." Berhati-hatilah di dalam menyampaikan ungkapan-ungkapan dan di dalam menyampaikan kata-kata tanpa berlebih-lebihan dan tanpa menfasih-fasihkan. Iya. Jangan bikin-bikin. Wa ta'ammal indal mudzakara kaifa takhtar al-qalib al-munasib li ma'na al-murad. Dan cermatlah di dalam mudzakarah. Yakni saling mengingatkan pelajaran terhadap saudara kita. Bagaimana engkau memilih ungkapan yang tepat sehingga dapat menyampaikan makna yang diinginkan. Wa ta'ammal inda su'ali sa'il kaifa tatafaham as-su'al ala wajhihi la yahtamilu wajhain wa hakadha. Demikian pula engkau cermat memperhatikan pertanyaan seorang penanya. Bagaimana engkau memahami pertanyaan tersebut menurut apa yang diinginkan oleh penanya, sehingga tidak memunculkan dua makna. Demikian seterusnya. Demikian pula dalam menjawab pertanyaan, harus cermat berusaha mengerti pertanyaan tersebut. Makanya dikatakan fahmus soal nisful jawab. Memahami pertanyaan itu sudah setengah jawaban. Memahami permasalahan itu sudah setengah ilmu. Iya. Demikian dalam setiap ucapan kita, cermat di dalam berbicara. Hati-hati. Dan ini adalah sesuatu yang telah diperingatkan oleh Nabi kita yang mulia, sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau hendaklah dia diam. Kalau tidak mampu berkata-kata yang baik, maka lebih baik diam. Dan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nar ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib." Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang ia belum jelas makna kalimat tersebut, tapi tetap saja dia ucapkan. Belum jelas, dia sudah ucapkan. Maka menyebabkan dia terjerumus ke dalam neraka yang jauhnya antara timur dan barat. Makna belum jelas di situ, kata Al-Hafidz, "Ay la yatatallab ma'naha." Maksudnya dia tidak berusaha mencari tahu maknanya terlebih dahulu. "Ay la yuthbituha bi fikrihi." Yakni dia tidak memikirkan terlebih dahulu kebenaran ucapan tersebut. "Wala yata'ammaluha." Dan dia tidak mencermatinya dengan baik. "Hatta yatasabbata fiha." Sampai dia kemudian mendapatkan kejelasan di dalam makna kalimat tersebut. "Fala yaquluha illa in zaharat al-maslahah fil qaul." Maka janganlah seorang mengatakannya kecuali setelah nampak jelas adanya kemaslahatan di dalam ucapannya tersebut. Ini disebutkan dalam syarah Fathul Bari oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati sahabatnya yang mulia Mu'adz bin Jabal. Beliau bersabda, "Ra'sul amril Islam wa amuduhu shalah wa dzirwatu sanawil jihad." Pokok perkara adalah Islam. Tiang-tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad. Kemudian beliau bersabda, "Ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih?" Maukah aku kabarkan kepadamu yang menjadi kunci semuanya itu? "Qultu bala ya Nabi Allah." Kata Mu'adz, "Tentu ya Nabi Allah." Qala fa akhadha bi lisani. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang lisannya. Lalu beliau bersabda, "Kuffa 'alaika hadha." Tahan olehmu ini, yakni lisanmu. "Faqultu ya Nabi Allah, wa innal mu'akhaduna bima natakallamu bihi." Maka aku berkata, "Ya Nabi Allah, Apakah kami akan diazab hanya disebabkan ucapan kami? Qala sakilaska ummuka ya Mu'adz. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada beliau, sungguh menyesal ibumu wahai Mu'adz. Wahal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah manusia itu diseret di neraka di atas wajah-wajah mereka atau di atas pipi-pipi mereka kecuali karena apa yang dilakukan oleh lisan-lisan mereka. Maka bahaya sekali lisan itu. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man najah?" Ya Rasulullah, apa itu keselamatan? Qala amsik 'alaika lisanak wal yasaka baituka wa baqi 'ala khati'atik. Maka beliau bersabda, "Tahanlah olehmu lisanmu. Itulah kebahagiaan. Dan hendaklah rumahmu menjadi luas bagimu. Dan tangisilah kesalahanmu sendiri." Ini tiga kunci untuk meraih kebahagiaan. Menahan lisan, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, dan menangisi kesalahan kita. Sebelum kita memperhatikan kesalahan orang lain, kesalahan kita yang paling utama untuk lebih diperhatikan. Seseorang datang kepada Rasulullah SAW meminta pengajaran yang ringkas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Idza kunta fi salatika fasalli salatan muwaddi'." Apabila kamu melakukan salat, maka salatlah seperti orang yang hendak berpisah dengan kehidupan dunia ini. "Wa la takallam bi kalamin ta'tadziru minhu." Dan janganlah engkau mengucapkan satu ucapan yang mengakibatkan engkau harus meminta maaf darinya. Wa ajmi'il ya'sa amma fi aydin nas, dan himpunlah keputusasaan dari apa yang ada di tangan-tangan manusia, yakni tidak mengharapkan harta manusia. Hadis sahih dari Abu Ayyub Al-Ansari diriwayatkan Imam Ibnu Majah. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang memperingatkan kita akan bahaya lisan, mesti dijaga dengan baik. Cermat di dalam berbicara, hati-hati. Apalagi di masa-masa di mana munculnya segolongan orang yang sengaja mencari-cari kesalahan kita, mencari-cari kesalahan para penuntut ilmu, untuk menjauhkan umat dari para penuntut ilmu, sehingga seringkali kita salah berbicara sedikit dibesar-besarkan. Iya, dibesar-besarkan. Kita salah dalam menukil, dibesar-besarkan. Maka ini semua kita dapat mengambil pelajaran untuk lebih berhati-hati di dalam berbicara. Iya. Sebagaimana juga para ulama kita menasihatkan kita di dalam menyikapi pembicaraan saudara kita untuk membawanya kepada makna yang baik. Makanya dikatakan seorang mukmin itu senantiasa mencari udur terhadap saudaranya. Berbeda dengan orang munafik. Walaupun ucapan saudaranya masih bisa dibawa kepada makna yang benar, dia paksakan untuk dibawa kepada makna yang batil. Karena memang sudah punya niat jelek, sudah punya tujuan buruk untuk menjatuhkan saudaranya. Dan ini termasuk ta'assub khafi, fanatisme yang tersembunyi yang ada dalam diri seseorang, yang dia inginkan agar dirinya jatuh, agar saudaranya itu jatuh, kemudian dirinya yang diangkat, atau kelompoknya yang menjadi terangkat namanya. Maka ini semua dapat kita ambil pelajaran untuk lebih berhati-hati. Sebab yang kita jaga bukan hanya diri kita saja, tetapi ilmu yang ada bersama kita, yang selalu kita pelajari, yang kita amalkan dan kita sampaikan walaupun sedikit. Maka tatkala kesalahan-kesalahan tersebut disebarkan, umat akan semakin jauh dari ilmu, menyebar kebodohan. Jadi Di satu sisi, kita dituntut untuk membawa ucapan saudara kita kepada makna yang baik. Dan di sisi lain, kita juga dituntut untuk berhati-hati dalam berbicara, agar tidak dipahami kepada makna yang jelek. Wallahu ta'ala alam. Kita masuk pada adab yang terakhir, adab yang ke-15. As-sabat wat-tasabbut. As-sabat, kokoh dalam menuntut ilmu. Sabar di dalam menghadapi beban-beban dalam menuntut ilmu. Wat-tasabbut, dan melakukan tasabbut, check and recheck, memastikan berita dan kabar yang sampai kepada kita. Ini dua sifat yang hampir sama dari sisi bahasanya, namun makna syariatnya berbeda. Berkata Syekh, tahalla bis-sabat wat-tasabbut. Hiasilah dirimu dengan sifat kekokohan dan senantiasa tasabbut, memastikan berita. La siyama fil mulimmat wal muhimmat. Terlebih lagi dalam perkara-perkara yang genting dan penting. Wan minhu sabr wasabat fit talaqqi wa tayyis sa'at fit talab 'ala al asyyakh. Fa inna man sabata nabat. Dan di antara sifat yang mesti dimiliki oleh seorang penuntut ilmu adalah kesabaran dan kekokohan terus-menerus dalam menuntut ilmu dan menghabiskan waktu-waktu di dalam menuntut ilmu kepada para guru-guru, kepada para masyayikh. Fa inna man sabata nabat. Karena sesungguhnya siapa yang kokoh maka dia akan tumbuh. Yakni siapa yang mampu bersabar menghadapi beban-beban dalam menuntut ilmu, maka dialah yang akan sukses meraih ilmu yang bermanfaat. Iya. Di antaranya yang diingatkan para ulama di dalam mempelajari satu kitab, pelajari secara lebih tadarruj, yakni pelajari secara bertahap dari kitab-kitab yang mudah, kemudian meningkat terus dari kitab-kitab yang ringkas, kemudian meningkat kepada kitab-kitab yang lebih besar. Dari kitab-kitab tauhid yang paling mendasar untuk dipahami, kemudian meningkat masuk kepada kitab-kitab yang lebih luas pembahasannya dan lebih dalam. Ini sesuatu yang mudah diucapkan, namun pada kenyataannya susah diamalkan. Iya. Maksudnya di sini, seseorang dalam menuntut ilmu jangan zawaq, pinginnya mencicipi saja, sehingga yang dia dapatkan dari setiap cabang ilmu hanya ujung-ujungnya saja. Iya. Hanya ujung-ujungnya. Dia tidak sampai pada inti ilmu tersebut. Dalam bahasa Arab misalkan, mempelajari durusul lughah hanya jilid satu. Jilid satu pun enggak tamat-tamat. Iya. Belajar satu bulan, absen 11 bulan. Ya. Tahun depan katanya dibuka lagi, ikut lagi. Ya. Seperti itu, enggak selesai-selesai. Sementara belajar durusul lughah ada informasi, oh di sana ada pelajaran nahwu. Kitabnya lain, Al-Jurumiyah, akhirnya ditinggalkan. Enggak boleh seperti itu. Selesaikan. Sabat, itu namanya sabat, kokoh, sabar sampai selesai satu kitab itu dikuasai betul, baru berpindah kepada kitab yang lebih tinggi. Perlu kesabaran. Iya. Ini yang dimaksudkan oleh Asy-Syaikh. Man sabata nabat. Siapa yang kokoh, maka dia akan tumbuh. Yani dia akan meraih apa yang dia cita-citakan. Iya. Demikian pula di dalam menghadiri majalis, hendaklah dilazimi majlis tersebut. Terus menerus dihadiri majlis itu sampai dia meraih ilmu yang bermanfaat, yang kokoh, menyelesaikan setiap kitab. Terus menerus dia sabar menghadirinya. Iya. Dan itu lebih baik. Dia lazimi satu majlis dibanding terkadang dia ke majlis ini, terkadang dia tinggalkan majlis itu, pindah ke majlis yang lain, kemudian kembali lagi ke situ, dan seterusnya. Itu kurang bagus. Tetapi dia pilih satu majlis dan dia lazimi terus menerus sampai selesai, baru dia berpindah ke majlis yang lain. Baik. Seperti itu yang dibimbing oleh para ulama agar kita bisa meraih ilmu yang bermanfaat. Adapun yang dimaksud dengan tasabbut, yakni tasabbut fil akhbar, berhati-hati di dalam menerima berita-berita. Seorang penuntut ilmu itu tidak mudah disetir, tidak mudah diombang-ambing, dibawa kemana-mana dengan berita-berita yang beredar, dengan gosip-gosip yang tersebar. Dia harus betul-betul melakukan tasabbut, memastikan berita kebenarannya, dan mengembalikan urusan kepada para ulama, kepada orang-orang yang berilmu, untuk mengambil sikap yang tepat di dalam menghadapi permasalahan tersebut. Sebagaimana Allah telah mengingatkan, wa idza ja'ahum amru minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Allah telah mencelah orang-orang yang ketika mereka menerima berita-berita langsung mereka sebarkan, dan apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan, adza'u bih, langsung mereka sebarkan. Andaikan mereka kembalikan kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara mereka, maka orang yang mau mengambil urusan, mau mengambil kesimpulan hukum, bagaimana harusnya bersikap, dia akan mendapatkan yang tepat dari Rasul dan ulil amri, yakni para ulama. Inilah yang harus kita lakukan. Melakukan tasabbut dan mengembalikan urusan kepada para ulama. Apalagi jika tersebar misalkan suatu ucapan yang jelek, atau ucapan menyimpang, atau perbuatan yang salah dilakukan oleh seorang alim, maka tentunya yang harus kita lakukan adalah mendahulukan prasangka baik dan menasihati dengan baik. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita dalam menyikapi kesalahan seorang alim itu ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah melakukan tasabbut, pemastian berita. Apakah berita yang tersebar itu betul atau tidak? Kalau sekarang enggak seperti itu. Ada tersebar berita, ada berita masuk kepada seseorang, langsung dia pun ikut-ikut menyebarkan. Belum dia pastikan kebenarannya. Ini yang terjadi. Menjauh dari bimbingan para ulama. Adapun yang dibimbing para ulama, jika ada satu kesalahan yang dinisbahkan kepada seorang alim atau dinisbahkan kepada saudara kita, yang pertama kita lakukan adalah tasabbut, memastikan berita tersebut. Dan berapa banyak dusta yang disebarkan, dinisbatkan kepada seseorang padahal dia tidak melakukannya. Itu tahapan yang pertama kata Syekh. Tahapan yang kedua, hendaklah diteliti apakah yang dianggap sebagai kesalahan itu benar-benar sebuah kesalahan atau malah justru itu adalah suatu kebenaran. Karena seringkali di awal kita menganggap sesuatu sebagai kesalahan, padahal sebenarnya setelah diteliti lebih jauh, itu bukan kesalahan. Ini yang dibimbing oleh para ulama kita. Diteliti lebih jauh. Kemudian tahapan yang ketiga, apabila ternyata hal itu bukan suatu kesalahan, maka wajib bagi kita untuk membela sang alim tersebut. Atau membela saudara kita yang dizalimi, serta menerangkan kepada manusia bahwa apa yang dia ucapkan adalah sebuah kebenaran. Kemudian tahapan yang keempat, jika ternyata ucapan tersebut memang satu kesalahan dan dinisbatkan kepada si alim itu benar penisbatannya, yakni benar-benar dia melakukannya, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama kata Syekh, kita menghubungi atau menemui orang tersebut, orang alim tersebut, dengan penuh adab dan sopan santun. Sampaikan kepadanya, aku mendengar darimu kesalahan ini dan itu, maka aku ingin kamu jelaskan kepadaku sisi kebenarannya, sebab engkau lebih tahu dariku. Ini adab yang baik. Iya. Kemudian yang kedua setelah itu kata Syekh, jika benar-benar jelas bagimu bahwa sang alim itu telah salah, maka engkau memiliki hak untuk menjelaskan pendapatmu kepadanya. Tetapi perlu diperhatikan adab serta penghormatan karena kedudukan ilmu yang ada padanya. Iya. Inilah bimbingan para ulama dalam menyikapi kesalahan saudara kita, apalagi dia seorang yang alim, seorang yang berilmu. Iya. Dan Syekh mengingatkan yang dilakukan oleh sebagian orang berupa sikap keras dan sikap kasar serta menjatuhkan orang-orang yang berilmu, ini adalah sifat ujub dan kesombongan dalam keadaan mereka berada di atas manhaj salaf, padahal mereka kata Syekh adalah orang-orang yang paling jauh dari jalan salaf. Keterangan ini bisa dilihat pada syarah hadis al-arba'in an-nawawiyah oleh Syekh Ibnu Utsaimin ketika beliau menjelaskan hadis ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat, yaitu di antara bentuk nasihat terhadap para ulama, terhadap orang-orang alim adalah dengan tahapan-tahapan seperti yang kita sebutkan tadi ketika ada kesalahan yang dinisbahkan kepada seorang alim. Walhamdulillah, kita sudah selesai dari pasal yang pertama, yaitu adab-adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri yang harus menghiasi kehidupannya sehari-hari. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita untuk menghiasi diri dengan adab-adab tersebut. Wabillahi taufik, wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa ana sampaikan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apakah seorang penuntut ilmu tidak boleh ke pasar-pasar dengan dalil hadis tadi? Bagaimana kalau dia usahanya menuntut dia untuk berada di pasar atau mal atau department store? Apakah pameran, exhibition, apa ini? Itu termasuk juga keramaian. Misalnya pameran-pameran yang suka digelar di gedung-gedung pertemuan. Seperti dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah beliau, bahwasanya seorang penuntut ilmu tidaklah patut untuk banyak menghabiskan waktu di pasar-pasar. Tetapi hendaklah sesuai kebutuhannya saja. Iya. Jadi apalagi di masa ini, di mana sudah dimaklumi mal-mal, pasar-pasar modern bukan lagi sekedar untuk belanja, ya, tetapi sebagai tempat bersantai atau kata mereka untuk cuci mata, padahal mengotori hati, mencuci mata tapi hati dikotori, dan lain sebagainya dari berbagai macam kemaksiatan yang terdapat di tempat-tempat seperti ini. Maka tentunya tidaklah patut seorang penuntut ilmu pergi ke tempat-tempat tersebut tanpa ada suatu keperluan yang mendesak. Iya. Jadi tidak mengapa kalau memang dia perlu untuk ke sana karena satu keperluan yang mendesak. Iya. Demikian pula di dalam bekerja atau berbisnis, hendaklah diusahakan untuk menjauhi tempat-tempat seperti ini. Iya. Kecuali memang tidak ada alternatif yang lain, maka kondisinya beda tentunya. Tapi kalau masih ada pilihan yang lain, lebih baik baginya untuk menyelamatkan agamanya. Iya. Karena sudah dimaklumi tempat-tempat seperti ini banyak sekali kemaksiatan yang terjadi. Ini di satu sisi. Diusahakan untuk mencari tempat yang lebih baik. Di sisi yang lain, apabila seorang terpaksa menghadapi kondisi-kondisi seperti ini, maka hendaklah dia menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tak boleh dia melihat kemungkaran di depan matanya, kemudian dia diam saja, bahkan menikmati kemungkaran tersebut. Mesti ada usaha untuk merubah kemungkaran. Ini yang diwajibkan oleh setiap muslim di tempat-tempat seperti ini. Dan kemungkaran itu apabila dibiarkan, maka akan semakin membesar kemungkaran tersebut. Sehingga bahkan dikisahkan para ulama kita terkadang sengaja datang ke pasar-pasar untuk memberikan nasihat, untuk berdakwah. Iya. Dan ada sebuah kisah tentang seorang alim, seorang syekh yang mendatangi toko penjual kaset-kaset, yaitu kaset-kaset yang berisi kemaksiatan, lagu-lagu, nyanyian-nyanyian dan sebagainya. Dinasihati oleh Syekh kepada pemilik toko tersebut, dinasihati panjang lebar tentang haramnya musik, sampai akhirnya pemilik toko itu menangis, ya, menyesali dosa yang dia kerjakan. Dan dia pun mengganti jualannya tersebut dengan kaset-kaset yang lebih baik, yang lebih bermanfaat. Artinya apa? Seorang tidak boleh mendatangi tempat-tempat tersebut dan melihat kemungkaran sementara dia hanya diam saja. Mesti ada usaha untuk merubah kemungkaran tersebut. Wallahu a'lam. Kalau seorang yang pemarah dan berhasil menjadi lemah lembut dengan usahanya, apakah artinya dia mendapatkan lebih banyak pahala dengan usahanya tersebut melebihi dari seseorang yang memang tabiatnya lemah lembut? Bisa jadi demikian. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajruki ala qadri al-masyaqqah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, pahala yang engkau dapatkan sesuai dengan beban yang juga engkau rasakan. Demikian, setiap kita beramal saleh, bebannya semakin berat, pahalanya juga semakin besar. Iya. Dan itu bentuk keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan-jalan kami, berjuang di jalan kami, maka sungguh akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Iya. Jadi pahala yang diraih seseorang sesuai beban yang dia dapatkan. Semakin berat bebannya di dalam melakukan kebaikan, juga berpengaruh kepada besarnya pahala yang dia dapatkan. Iya. Dalam menyelesaikan pelajaran untuk mengokohkan ilmu, apakah termasuk dalam membaca buku? Karena kadang anda membaca buku belum selesai berpindah ke buku yang lainnya karena bosan atau penasaran dengan buku yang lain. Ya, termasuk. Membaca buku-buku para ulama hendaklah dilakukan dengan tahapan-tahapan. Selesaikan buku di tahapan pertama sebelum lanjut pada tahapan berikutnya. Iya. Dan itu akan membantu seseorang untuk memahami dengan baik. Seringkali dia sulit memahami buku berikutnya. Kenapa? Karena buku sebelumnya dia belum paham. Dan itu sering sekali. Oleh karena itu ulama menasihatkan untuk membaca buku secara bertahap. Misalnya kita tidak membaca buku Kasyful Syubhat sebelum kita selesaikan minimal Salasatul Usul dan Kitabut Tauhid. Kasyful Syubhat membahas syubhat. Bahkan bisa jadi seseorang itu tersesat. Dia membaca kitab membantah syubhat, malah dia yang kena syubhat. Kenapa? Karena belum kokoh bentengnya. Dia belum bisa menyaring. Bantahannya tidak dia pahami, syubhatnya yang masuk. Kemudian mulai dia bertanya ke sana kemari, dia tanya kepada temannya yang juga sama-sama enggak ngerti. Akhirnya bukan mendapatkan jawaban, malah menyebarkan syubhat juga. Iya. Jadi kadang-kadang bisa berbahaya. Maka selesaikan satu kitab sampai betul-betul paham, kemudian pindah ke kitab-kitab yang lainnya. Iya. Apabila ilmu yang didapat dengan otodidak, tidak belajar di pendidikan sekolah formal agama, hanya dengan bimbingan guru saja, apakah diperbolehkan orang tersebut mengisi kajian dakwah di lingkungan warga dengan maksud agar warga mengenal sunnah? Menuntut ilmu tidak harus memasuki sekolah formal. Namun menuntut ilmu haruslah dibimbing oleh seorang guru. Tidak cukup seseorang hanya dengan modal membaca buku, tidak pernah menghadiri majelis ilmu, kemudian dia dapat memahami ilmu itu dengan baik, sehingga dia sudah bisa menyampaikan kepada yang lainnya. Tidak masalah, walaupun tanpa melalui sekolah formal, namun ada guru yang membimbingnya, yang mengarahkannya kepada manhaj yang hak, mengarahkannya kepada akidah yang benar, memberikan dasar-dasar akidah yang lurus, tidak ada masalah. Meskipun bukan melalui sekolah formal. Iya. Sebab menuntut ilmu itu sendiri, at-ta'allum, dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, at-ta'allum maknanya adalah at-talaqqi 'anil ulama wal hifdz wal fahm wal idrak, mengambil ilmu dari para ulama, dari orang-orang yang berilmu, menghafalnya, memahaminya, dan menguasainya dengan baik. Itu namanya at-ta'allum, menuntut ilmu. Iya. Adapun seperti membaca buku dan yang lainnya, itu semuanya hanya penunjang di dalam menuntut ilmu. Sedangkan inti daripada menuntut ilmu adalah mengambil ilmu kepada para guru yang belajar dari guru ke guru dari kalangan ahlus sunnati wal jamaah. Harus seperti itu. Iya. Adapun sekedar bermodalkan belajar otodidak, membaca sendiri, memahami sendiri, maka ini sangat berbahaya, bisa menjerumuskan seseorang itu kepada pemahaman yang salah tanpa dia sadari. Iya. Bahkan dia tidak akan tahu buku apa yang mestinya dia baca kalau tidak dibimbing oleh gurunya. Iya. Adapun terkait dengan dakwahnya kepada masyarakatnya, maka hendaklah dia perhatikan tiga hal tentang ilmu yang harus dia perhatikan. Pertama, ilmu tentang apa yang akan dia sampaikan. Dia pastikan apa yang akan dia sampaikan adalah ilmu yang benar. Yang kedua, dia harus mengerti kondisi orang yang akan dia sampaikan ilmu tersebut, sehingga dia bisa memilih bahasa yang paling tepat untuk mereka. Yang ketiga adalah dia memahami cara mendakwahi mereka. Nah, ini semuanya butuh ilmu. Jadi tidak cukup hanya bermodalkan dia mengetahui apa yang akan dia sampaikan, tapi dia harus tahu bagaimana keadaan mereka dan cara yang paling tepat untuk menyampaikan ilmu kepada mereka. Oleh karena itu pentingnya terus-menerus menuntut ilmu sehingga kita paham bagaimana berdakwah dengan benar. Berapa banyak orang yang berdakwah ingin menyebarkan kebaikan, namun karena tidak dibekali ilmu yang cukup, yang terjadi adalah dia malah merusak. Ini hati-hati. Baik, wallahu ta'ala alam. Setelah mendengar, apakah kita harus memakai dua jilbab? Sebab itu merupakan bagian dari sunnah. Apakah benar jika benar memakai dua jilbab, yang bagaimana? Bukan dua jilbab ya, tetapi jilbab dan khimar. Jilbab dan khimar. Sebab di dalam Al-Quran keduanya diperintahkan. Keduanya diperintahkan, yaitu perintah menggunakan khimar, kemudian perintah menggunakan jilbab. Ini disebutkan dalam dua ayat. Baik. Yang pertama dalam surat An-Nur ayat ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yadribna bi khumurihinna 'ala juyubihinna." Dan hendaklah para wanita menutupkan kain kudungnya ke dadanya. Itulah yang disebut dengan khimar. Kudung atau kerudung ya. Iya. Jadi diperintahkan menutup dari atas sampai ke dada. Dan dari atas itu mencakup apa saja yang dari atas. Hidung masuk gak? Ya masuk. Karena dari atas jelas. Oleh karena itu kata Aisyah radhiyallahu anha, "Yarhamullahu nisa'al muhajiratil awal. Lamma anzalallahu wal yadribna bi khumurihinna 'ala juyubihinna, syaqaqta murutahunna fakhtamarna biha aw fakhtamarna bihi." Semoga Allah merahmati wanita-wanita muhajirat yang pertama. Kata ketika Allah menurunkan dan hendaklah mereka menutupkan kerudung-kerudungnya ke dada-dada mereka, maka mereka segera merobek-robek atau memotong-motong kain-kain mereka, lalu mereka melakukan ikhtimar dengannya. Apa itu ikhtimar? Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ayat ghattayna wujuhahunna, yakni mereka menutup wajah-wajah mereka. Iya. Jadi ini yang pertama dalam surat An-Nur ayat ke-31. Yang kedua yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat ke-59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabiyyu, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna." Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan istri-istri kaum mukminin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Berarti jelas ya? Ada dua. Kerudung dari kepala sampai ke dada dan jilbab yang menutupi seluruh tubuh. Iya. Jelas ada dua pakaian yang digunakan oleh wanita muslimah. Jadi bisa dilihat lagi surat An-Nur ayat ke-31. Al-Ahzab ayat ke-59. Baik. Walhamdulillah ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.